إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد حاضرين dan hadirat sekalian yang menghadiri majelis ini, kajian ini dari kalangan ikhwah, dari kalangan thullab, dari kalangan akhwat, dan dari kalangan thalibat, dan seluruh yang menghadiri majelis ini adalah kesyukuran yang besar wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nashkuru rabbana, kita mensyukuri Rabb kita Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat-Nya yang telah kita rasakan, dan seluruh nikmat yang ada adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita rasakan sekarang ini, duduk bermajelis, majelis ilm, dalam rangka zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat yang sangat besar. Dengan duduknya kita di majelis ini yang merupakan majelis zikir, majelis zikir, karena zikir itu bukan hanya terbatas dengan makna tertentu seseorang duduk atau berdiri atau berjalan atau berbaring kemudian dia berzikir dengan membaca zikir-zikir yang diajarkan, membaca tasbih dan yang lainnya. Namun zikir maknanya lebih luas dari itu, termasuk majelis ini, termasuk majelis zikir yang padanya dibaca ayat-ayat Allah, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah, kebesaran Allah, menambah ma'rifah kita kepada Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita. Diajarkan sebagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu kita tentang syariat Allah, untuk kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Ini termasuk dari bagian dari zikrullah. Majlis zikr, yakni majlis ilm, yang padanya dipelajari ilmu syariat. Ya. Ini adalah ibadah yang mulia, bahkan merupakan ibadah yang paling mulia, apalagi di zaman ini, di masa ini, di zaman kita sekarang ini yang kebodohan, kejahilan di mana-mana merajalela. Kemudian kita duduk bermajelis, majelis ini dan majelis-majelis yang lainnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, untuk mengangkat kebodohan-kebodohan yang ada pada diri kita, untuk membina diri kita menjadi diri-diri yang jiwa-jiwa yang berilmu, beriman dan beramal soleh. Apabila kita istiqomah, kita konsisten dengan itu, diharapkan hari demi hari ilmu kita bertambah, kebodohan yang ada pada diri kita pun semakin terkikis, keimanan kita pun bertambah, amal soleh kita semakin kuat, ketakwaan kita semakin bertambah. Karena apabila tidak, orang-orang yang tidak mengenal majelis ilmu, tidak duduk di majelis ilmu, tidak belajar, tidak talabul ilmu, maka dia akan dimangsa oleh kejahilan, oleh kebodohan. Dan dia akan dimangsa oleh syubhat-syubhat. Pemahaman-pemahaman, pola pikir-pola pikir, prinsip-prinsip yang batil, yang dibangun di atas kebodohan, yang menyebar di kalangan manusia, sehingga kebatilan akan semakin bertambah pada dirinya, kebenaran pun semakin kabur dan samar pada dirinya. Ini dari sisi fitnah syubhat. Dari sisi lain, fitnah syahwat dengan banyaknya di sana wasail, faktor-faktor, motivator-motivatornya, mediator-mediatornya, sehingga menjerumuskan orang-orang dalam fitnah syahwat karena lemahnya keimanan, kurangnya ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita kepada faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullah alaih dalam kitab At-Tauhid, ketika beliau mengatakan bahwa jibillah Bani Adam al-batilu yazidu fi nafsihi wal-haqqu yanqusu fi nafsihi wal-batil yazid. Jibillah sifat dasar manusia, pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan sifat dasar al-haq, kebenaran itu terus berkurang dari dirinya dan kebatilan-kebatilan itu terus bertambah pada dirinya. Ini jika seseorang tidak berusaha untuk mentazkiyah dirinya, jika seseorang tidak berusaha untuk membina dirinya dengan ilmu, iman dan amal soleh. Karena pada dasarnya setiap hamba Allah yang terlahir sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak berilmu. Dalam keadaan jahil, bodoh. Dan Allah Subhanahu wa taala membekali kalian dengan memberikan kalian pendengaran, penglihatan, kalbu, akal, dengan alat-alat ini tadi, seseorang menggunakannya untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. La'allakum tashkurun. Moga-moga kalian menjadi orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah diberi pendengaran, maka pendengarannya digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulnya, mendengar ilmu, mendengar kebenaran, penglihatannya juga demikian, kalbunya, akalnya digunakan untuk hal itu. Untuk memahami ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu diharapkan seseorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini hal yang penting bahwa kita semua pada dasarnya, pada asalnya kita terlahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan kita jahil. Kemudian lambat laun Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmatnya pada kita, kita mulai mendengar, mulai melihat, ya, tumbuh menjadi anak yang mumayyiz, mulai berakal. Ya, mulai bisa mencerna dengan pemahamannya, sampainya dia balik, dewasa. Maka alat-alat itu semua harus dia gunakan untuk mengikis kebodohan dari dirinya. Untuk belajar, untuk talabul ilm. Dan itu perjuangan tentunya. Sehingga dari sini kita pun mengetahui bahwa kita belajar menuntut ilmu, menghadiri majelis seperti ini dan yang semisalnya, ya, ataupun media-media ilmu yang lainnya, niatnya adalah kita ingin mengikis, mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Kita ingin menumbuhkan jiwa kita, diri kita menjadi orang yang berilmu. Niatkan itu. Ya. Niatkan itu. Kita mungkin sering mendengar disampaikan dan dibawakan statement Al-Imam Ahmad rahmatullah alaih ketika beliau mengunggulkan thalabul ilm sebagai satu ibadah yang paling utama daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Beliau mengatakan, thalabul ilm la ya'diluhu syai' liman shahhat niyyatuh. Menuntut ilmu, belajar ilmu, tidak ada ibadah lain yang bisa menandingi keutamaannya bagi orang yang niatnya benar. Bagi orang yang niatnya benar. Bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu sehingga bisa masuk dalam keutamaan yang disebutkan oleh Imam Ahmad? Liman shahhat niyyatuh. Ditanya Imam Ahmad, kaifa dzalik? Bagaimana itu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaknya dia meniatkan dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dia niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Kitabul Ilm, ketika berbicara menjelaskan keunggulan menuntut ilmu, belajar ilmu sebagai ibadah yang paling mulia dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya, karena menuntut ilmu termasuk dalam kategori jihad fi sabilillah, beliau mengatakan, li'annal jahla fihim, li'annal asla fihim al-jahl, kama annahu al-asl fik. Karena sesungguhnya yang merupakan asal, pada asalnya, pada dasarnya, keadaan umat ini adalah dalam keadaan mereka bodoh. Setiap person dari umat ini semuanya lahir dalam keadaan jahil. Sebagaimana pula engkau, engkau sendiri, pada asalnya kamu dalam keadaan bodoh. فَإِذَا تَعَلَّمْتَ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَرْفَعَ الْجَهْلَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ كُنْتَ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَنْشُرُونَ دِينَ اللَّهِ. Maka jika kamu belajar, belajar ilmu, talabul ilm, dengan niat untuk mengangkat kebodohan dari umat ini, untuk mengajari mereka, untuk membina mereka menjadi orang-orang yang punya ilmu, berdasar dengan ilmu, berbicara dengan ilmu, bertindak dengan ilmu, beramal dengan ilmu, semuanya atas dasar ilmu. Yang tentunya sebelum itu kamu sendiri, masing-masing, pertama kali yang menuntut ilmu itu untuk mengkebon dari dirinya. Kemudian berharap nantinya jika dirinya punya ilmu, dia niatkan untuk bisa ikut ambil andil untuk mengangkat kebodohan dari umat dengan mengajari umat. Maka kamu, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, termasuk dari kalangan orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari kalangan orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu, kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dengan di sana ada syaitanul jin wal ins, ada setan-setan dari kalangan jin dan ins yang ta'awun, mereka ta'awun, kerjasama, setan-setan dari kalangan jin dan manusia untuk merusak Bani Adam. Untuk merusak Bani Adam. Ini tentunya sebagai suatu bentuk realisasi apa yang telah dinyatakan dengan sumpah oleh iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan Bani Adam agar menemaninya masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus mereka berjuang tiada henti untuk menyebarkan kekufuran, kesyirikan, melemparkan was-wasnya, godaan-godaannya, menyebarkan syubhat-syubhat untuk merusak syubhat-syubhat, kebatilan-kebatilan untuk melawan kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk merusak Bani Adam, merusak akidah mereka, merusak amalan mereka, sehingga mereka binasa dalam kekufuran, kesyirikan, kebatilan, dalam syubhat-syubhat, dan juga dalam syahwat-syahwat, lumpur-lumpur syahwat yang nista. Dan tentunya mereka harus dilawan, harus diperangi. Kebatilan-kebatilan mereka harus dilawan dengan kebenaran. Syubhat-syubhat mereka harus dilawan dengan ilm. Yang berarti ketika seseorang belajar dengan niat yang disebutkan tadi, maka jika kemudian dia sampai pada tingkatan setelah dirinya, dia berjuang untuk menyebarkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan syariat Allah, agama Allah, menyebarkan al-haq, menyebarkan sunnah, untuk memerangi dan melawan kekufuran, kesyirikan, kebatilan, syubhat, bid'ah yang disebarkan oleh setan, jin dan manusia itu, maka berarti dia termasuk dari kalangan orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Jihad melawan ini tadi, musuh tadi. Dan ini luar biasa. Dan ini penentu tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang disebutkan oleh ulama. Dan di antaranya yang kami sampaikan kutip tadi dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa kamu termasuk dari kalangan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kembali kepada apa yang disebutkan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab tadi, dan juga dibacakan ayat tadi, bahwa pada asalnya setiap kita, jadi yang mendasari setiap orang pada asalnya adalah, sifat asalnya adalah dia bodoh. Dengan kebodohan itu berpotensi untuk selalu terjerumus dalam kedzaliman sampai pada tingkatan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafur. Sesungguhnya manusia itu adalah banyak berbuat kedzaliman, banyak berbuat kekufuran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal." Sesungguhnya kami menawarkan amanah ini kepada, untuk diemban kepada langit-langit, bumi dan gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka enggan untuk, tidak mau untuk mengembannya. Wasfaqna minha, dan mereka takut, khawatir. Mereka merasakan itu berat, merasa tidak sanggup. Wahamalah al-insan, dan manusia yang menerimanya, siap mengembannya. Innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah dzalum, selalu ingin berbuat zalim, jahul, selalu ingin berbuat kesalahan. Ini menunjukkan berbahayanya apabila kita membiarkan diri kita di atas sifat dasar ini tadi. Jika kita tidak berusaha untuk membinanya, untuk membinanya dengan ilmu, dengan iman dan amal soleh. Oleh karena itu kita harus berjuang mati-matian, siang malam, untuk membina diri kita dengan ilmu, dengan iman, dengan amal soleh. Dengan itu kita keluar dari asal tadi. Yang kita harapkan bukan kebatilan yang terus bertambah pada diri kita, kebenaran semakin berkurang, tapi sebaliknya, dengan kita membina diri dengan ilmu, iman dan amal soleh, justru kebenaran yang semakin kokoh dalam diri kita dan kebatilan itu semakin hilang. Iman kita semakin kuat, ketakwaan kita semakin kuat, ilmu terus bertambah, diri kita semakin bersih, semakin suci, semakin terus berkembang, tumbuh dengan kemuliaan-kemuliaan, dengan ibadah, ketaatan, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Terjauhkan dari syubhat-syubhat, dari kebatilan-kebatilan, terjauhkan dari syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membina dirinya, membersihkannya, menyucikannya, sehingga terbina dengan akidah yang benar, dengan kebenaran, jauh dari kekufuran, dari kesyirikan, jauh dari kebatilan, jauh dari syubhat, membina dirinya dengan keimanan. Dengan amal soleh, jauh dari kemaksiatan dan dosa. Qad aflah man zakkah. Sebaliknya, wa qad khaba man dassah. Sungguh telah merugi orang-orang yang mengotorinya, mengotori jiwanya, dirinya dengan kekufuran, yang kesyirikan, dengan bid'ah, dengan syubhat, dengan syawah, dengan dosa maksiat. Ini tentunya butuh perjuangan, butuh usaha keras. Kemuliaan itu tinggi, mendaki, dan itu berat, butuh berjuang. Sementara kehinaan itu, kenistaan itu rendah, di bawah, mudah. Yang namanya naik, mendaki, butuh perjuangan, berat. Yang namanya turun, jatuh, itu gampang. Sebagaimana halnya jannah Allah, surga Allah di atas. Di atas. Letaknya di atas. Di atas lapis langit yang ketujuh. Tinggi. Sampai pada surga yang pertengahan dan yang paling atas. Jannatul Firdaus yang diatapi oleh arasy Allah. Singgasana Allah Subhanahu wa taala yang mengatapi alam semesta ini, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tinggi, agung, mulia. Naik berat, butuh perjuangan, butuh usaha keras. Mujahadatun nafs, sebaliknya neraka itu di bawah, berada di bawah lapisan bumi yang paling bawah, rendah. Oleh karena itu juga mudah. Oleh karena itu kemuliaan ini sedikit yang mencapainya. Hamba Allah yang bersyukur sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kebanyakan ahlul ard mereka menjadi penduduk neraka. Kebanyakannya di atas kekufuran, kesyirikan, kebatilan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti, menaati mayoritas penduduk bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Adam dan merintahkan kepadanya, akhrij min dhurriyyatik min kulli alfin tis'atan wa tis'in wa tis'imi'ah fin nar wa wahid fil jannah. Dari 1000 keturunanmu 999 masuk neraka, satu saja yang masuk surga. Amati diri kita, perhatikan diri kita, kita termasuk bilangan yang mana. Ini untuk menyadarkan diri kita bahwa kita harus berjuang. Kita ingin mulia, kita ingin mencapai surga Allah, harus berjuang siang malam. Seperti yang sudah digambarkan tadi. Barakallahu fikum. Dan ini salah satu jalan yang kita tempuh. Majelis-majelis ilmu seperti ini. Ataupun wasail ilmiah, wasilah-wasilah, faktor-faktor lainnya untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca misalkan. Ya, semua itu kita tempuh untuk meraih kemuliaan ini. Untuk meraih kemuliaan ini. Ana ingin menyebutkan di sini atsar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "An-nasu thalatha." Manusia itu ada 3 golongan. Alimun, rabbaniyun, alimun rabbaniyun, seorang alim, dia disifati sebagai alim, orang berilm. Rabbani, yang mentarbiyah, yang mendidik, yang membina umat dengan ilmu, dengan bijak. Yu'allimunahum sigar al-ilm qabla kibar al-ilm. Mengajari mereka ilmu-ilmu yang kecil, yang ringan, yang sederhana, dasar-dasar sebelum yang besar-besar, yang rumit-rumit, yang sulit-sulit. Sesuai dengan perkembangan kemampuan ilmiah mereka, pemahaman mereka dibina sampai akhirnya ya regenerasi, generasi berikutnya ada yang mewarisi mereka. Terlahir dari umat ada penerus-penerus mereka dari kalangan ulama. Alimun Rabbani. Ini tentunya titel yang sangat tinggi. Kita tahu banyaknya ayat, banyaknya hadis yang menjelaskan kepada kita keutamaan ilm. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Allah menderetkan mereka bersama para malaikat dan dirinya sebagai saksi-saksi atas agama Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah, diibadahi selain Dia. Begitu pula bersaksi atas hal itu para malaikat. Begitu pula bersaksi atas hal itu orang-orang berilm, ahlul ilm. Ini menunjukkan ketinggian derajat mereka, kemuliaan orang-orang yang berilm. Dan di antara hadis yang menggambarkan kepada kita kemuliaan ilm, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis yang thabit dari Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana disahihkan oleh ahli ilm. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yabtagi fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan, dia mencari ilmu dengan itu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tad'u ajnihatahum ridan li talibil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayap mereka ridho dengan seorang penuntut ilm. Wa inna faddal wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma. Dan seorang alim sungguh beristighfar untuknya yang ada di langit, yang ada di bumi, hatta sampai-sampai ikan-ikan yang hidup di air ikut memohonkan ampunan buat dia. Subhanallah, orang-orang alim, apalagi yang selalu dinukil ilmunya, dinukil faedahnya, setiap kali disebut didoakan rahimahullah, rahimahullah, atau doa yang semisalnya. Dan berdasarkan hadis tadi, kita mengetahui bahwa yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan, kata Nabi SAW, yang ada di air, yang hidup di air ikut beristighfar untuknya, mendoakan dia. Wa fadlul alim ala al-abid ka faddil qamari ala sa'iril kaukab. Dan keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah yang gemar beribadah, giat beribadah, namun tidak bertitel sebagai orang berilmu, alim, rajin beribadah, gemar beribadah, dan itu ketaatan, itu kebaikan tentunya. Namun tidak memiliki keistimewaan dan kekhususan dengan ilmu. Tidak bertitel sebagai alim. Yang jika dianalisis, jika dipelajari, orang yang gemar beribadah, rajin beribadah, sibuk dengan ibadah, sholat, ya, sholat-sholat sunnah, duha di siang hari, dan sholat-sholat mutlak yang lainnya, di malam hari tahajud, ya, kemudian di siang harinya gemar berpuasa, gemar beribadah, banyak ibadahnya, fokus untuk ibadah, sehingga di sisi lain dia tidak fokus untuk belajar, menuntut ilmu, untuk menghafal Quran, kemudian mempelajari, mentadabburi makna-maknanya, mempelajari tafsirnya, hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari syurhat, syarah-syarahnya, penjelasan-penjelasannya, ya, mempelajari kitab-kitab ulama, tidak fokus dengan itu, tidak fokus kepada menggeluti ilmu, tapi fokusnya ke ibadah. Ibadah itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ibadah itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Manfaatnya untuk dia sendiri. Qasirun fi nafsi. Tetapi orang yang fokus, giat menggeluti ilmu, naf'uhu muta'addin ila ghairi, ila al-ummah. Dia belajar Al-Quran, mentadabburinya, mempelajari tafsirnya, kemudian nanti dia mengajarkan Al-Quran, baik mengajarkan baca Quran kepada anak-anak kaum muslimin, ikut ta'awun untuk penyebaran agama Allah pada jihad fisabilillah ini tadi, ta'awun di madrasah, mengajari sighar, mengajari anak-anak kecil qiraah, baca Quran, tajwid, ya, sampai anak itu berkembang, kemudian nanti, ya, naik tingkatan, diajari lagi ilmu yang lebih tinggi, pendalaman tajwid, kemudian akhirnya dia belajar ilmu, belajar akidah, fiqh, belajar ilmu bahasa dan yang lainnya. Nah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran kemudian mengajarkannya. Naf'u muta'addin ila ghairi, manfaatnya meluas, melebar kepada orang lain, bukan hanya dirinya yang merasa manfaatnya, tapi umat. Perbandingan dari sini tentunya ini lebih utama. Tentu lebih utama orang-orang yang kegiatannya fokus dengan kegiatan ilmu seperti ini, dakwah seperti ini, dengan orang yang dia sibuk dengan dirinya sendiri, dengan ibadah. Ini contoh. Ya. Begitu pula dia belajar ilmu-ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu yang lainnya. Kemudian dia ajari umat. Ya. Dia bina umat, diajari mereka akidah, meluruskan, membenarkan, tashih akidatihim. Meluruskan, membenarkan akidah mereka. Ya. Iman mereka. Mengajari mereka fiqh. Sehingga mereka beramal di atas sunnah. Di atas dasar ilm. Bagaimana cara bersuci, bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa, dan seterusnya. Manfaatnya melebar, meluas kepada orang lain, kepada umat secara umum. Beda dengan orang yang sibuk, fokus dengan dirinya sendiri beribadah, itu hanya untuk diri. Ini gambaran. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Wa fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan seorang alim dibandingkan 'abid, orang yang gemar beribadah, ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawkab, keutamaannya seperti bulan dibandingkan bintang-bintang yang lain. Kita tahu bulan cahayanya lebih terang, menyebar di bumi, menerangi bumi. Begitu pula alim, ilmunya, ilmu itu digambarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah nur, cahaya, cahaya yang menerangi hidup, yang menjadi lentera penerang hidup di tengah-tengah dhulumat al-jahl, di tengah-tengah gelapnya kebodohan. Maka alim ini adalah lentera di tengah-tengah umat yang menerangi mereka, membimbing ke mereka. Mau kemana? Jangan ke situ, itu kufur, itu syirik. Mau kemana? Jangan ke situ, itu golongan sesat, itu golongan sesat, menyimpang, menyalahi prinsip iman dari 6 rukun iman yang ada dalam masalah ini, masalah takdir, atau dalam masalah ketaatan kepada pemerintah. Ya, itu radikalisme, itu ya khawarij, itu teroris dan seterusnya. Nah, menerangi umat, hati-hati. Yang kamu itu amalanmu salah, itu bid'ah, tidak ada contohnya dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada. Sunnahnya begini, ya, cara sholat begini, cara bersuci begini, ibadah haji, manasik haji itu caranya begini, sunnahnya begini, umrah begini. Nah, menerangi. Nah, jadi bagaikan bulan yang menyinari bumi. Sementara yang abid-abid ini tadi gambarannya ya seperti cahayanya seperti bintang-bintang yang lain. Nah, karena hanya pada dirinya sendiri. Wa innal ulama waratsatul anbiya. Dan sesungguhnya ulama itu adalah ahli waris para nabi. Apa yang diwarisi? Ilmunya, hadi, petunjuknya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinar wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan uang dinar, uang dirham, mereka tidak mewariskan harta. Karena hidup mereka untuk dakwah, untuk mendakwakan agama Allah SWT. Mereka utusan Allah SWT. Itu yang mereka wariskan, bukan harta yang merupakan dunia, tapi yang mereka wariskan adalah ilm yang merupakan din akhirat. Innama yuwarithul ilm, hanya sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadlin wafir. Barang siapa mengambil warisan para nabi, menggeluti ilmu, ilmu yang dikejar, perjuangannya siang malam adalah untuk ilmu, untuk ilmu. Bersabar dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang dihadapi, dikarenakan dia fokus untuk mengejar ilm. Dia fokus mengejar ilm. Bersabar dengan kondisi yang ada, dengan keadaan yang ada. Bagi para talabatul ilm, itu resiko dan itu konsekuensi. Antum yang duduk di ma'had ini dan yang lainnya, jangan kira kalian akan bisa berhasil meraih ilmu hanya dengan berleha-leha, bersantai-santai, banyak tidur, banyak istirahat, banyak bercengkrama, banyak bercanda, banyak bermain, atau sedikit-sedikit ada gangguan karena kekurangan fasilitas, karena kekurangan dukungan makanan dan yang lainnya, kemudian meluntur semangatnya, perlahan-lahan mundur, berpikir pindah ke makna yang lain, dan seterusnya. Jangan harap. Itu semua harus dilewati, butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Karena itu mulia. La yunalul ilmi bi rohatil jism. Ilmu tidak akan diraih dengan santai. Sebagaimana kata Yahya bin Abi Katsir, ketika lima muslim berjuang untuk menyebarkan ilmu kepada umat dengan menulis Sahih Muslim, ketika mengarang Sahih Muslim masih di awal-awal. Kemudian al-imam muslim merasakan lelah. Tapi kemudian dia teringat dengan ucapan Yahya bin Abi Katsir, la yunalul ilm bi rohatil jism. Maka dia tulis sekalian di situ. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan santai. Akhirnya semangat lagi. Lanjut terus sampai karyanya, sampai kepada kita. Kita nikmati, umat tersinari dengan ilmu itu. Sahih Muslim, hadith-hadith Nabi alaihi wasallam dengan sanad-sanad yang sahih, rahmatullah ala al-imam Muslim. Nah, ilm ini yang diwariskan oleh Nabi, warisan yang mulia. Sudah diterangkan di awal, sesuatu yang mulia butuh perjuangan untuk meraihnya. Berat, harus berjuang, harus sabar. Barakallahu fikum. Sehingga jika sebelum seseorang sampai kepada yang pertama alimun rabbani, maka dia melewati jenjang yang sebelumnya, golongan yang kedua disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, wa muta'allimun ala sabili najatin, orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Dia belajar, duduk belajar menuntut ilmu di jalan keselamatan, di majelis ilmu yang akan memberi jaminan keselamatan akidahnya, keselamatan imannya, yang akan menyampaikan dia kepada ridha Allah jalla, Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis ini kami potong dan kita akan lanjutkan ba'dal maghrib insyaallah berdasarkan jadwal yang diberikan oleh Naam Banitia. Naam. Kita putus untuk sementara. Jazakumullah khairan.